Kau terlalu mengaturku, ku tak tahan padamu. Sungguh ku tak bisa, kau buatku begitu. Ku ingin melepasmu, lepas dari hidupku. Tapi apa daya.